Waktu eneng mangkat kasih borong-borong, nuju hujan mani badak pisan. Asik. Saking rewas eneng kaheran-heran, sabab eneng can kantos kadinya. Oh gitu. Untung ayah si bibi penjahitan, numapa ke eneng di jalan. Diajak na eneng ke bumi bibi, mam daging mending ngege sayur ko. Bedo. Sayur ko, sayur ko, mam daging mending ngege sayur ko. Raos. Sayur ko, sayur ko, mam daging mending ngege sayur ko. Palem. Eh, atau si teh? Deh ya tuh. Waktos eneng mangkat kasih borong-borong, nuju hujan mani badak pisan. Asik. Saking rewas eneng kaheran-heran, sabab eneng can kantos kadinya. Oh gitu. Untung ayah si bibi penjahitan, numapa ke eneng di jalan. Diajak na eneng ke bumi bibi, mam daging mending ngege sayur ko. Pedo. Sayur ko, mam daging mending ngege sayur ko. Raos. Sayur ko, mam daging mending ngege sayur ko. Palem. Eh, atau si teh? Deh ya tuh. Sayur ko, emang daging munding ngangge sayur ko. Raos. Sayur ko, emang daging munding ngangge sayur ko. Palem. Eh, atau si teh? Deh ya tuh. Capek. Sayur ko, sayur ko. Raos. Sayur ko, emang daging munding ngangge sayur ko. Palem.